Klik dulu tombol subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan updatean selanjutnya. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur kali ini dalam episode ke-37 dengan judul Gelora Api Cemburu. Ide cerita Cece Suhyar, pengarang cerita Tisar Sponsen, teknik dan montase Jimmy Mumu, musik oleh Hari Sabar, dengan sutradara Thomas Age. Pada seri yang ke-15 ini menampilkan Yuli sebagai Cempaka, Ashari sebagai Garon Safa, Ani sebagai Dewi Pohaji, M. Abud sebagai Prabu Purbaya, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Kau cantik sekali, Cempaka. Kau adalah wanita cantik yang pertama kali kujumpai di tanah Pasundan ini. Kau manis, ayu dan lembut. Aku bahagia sekali. Ayolah, Cempaka, kita nikmati pertemuan kita ini. Kurasa hutan ini cukup sepi dan indah untuk kita berdua. Kanda Prabu, kau gagah sekali. Aku merindukan hal ini. Aku sudah lama sekali mengharapkan belayan seperti ini. Oh, Kanda Prabu. Iya, begitu juga aku, Cempaka. Nah, tataplah mataku. Kau akan tenang. Tataplah mataku. Kau ingin menikmati kebahagiaan itu, bukan? Nah, bukalah bajuku, Cempaka. Nanti aku akan membuka bajumu. Ayo, bukakan bajuku, Cempaka. Dengan patuh, Cempaka meraba dada Garon Safa. Lalu perempuan itu membuka baju Garon Safa. Tak lama kemudian, Garon Safa sudah berdiri di dekat Cempaka dengan tubuh telanjang. Lalu laki-laki itu mendekati Cempaka dengan penuh nafsu. Diusapnya kepala Cempaka. Lalu dengan cepat ia menarik tubuh Cempaka ke dalam pelukannya. Dan di saat itu pula, tangannya meraba dada Cempaka dan melepaskan kancing baju Cempaka. Namun di saat itu, tiba-tiba ada seberkas sinar kuning memancar dari tubuh Cempaka. Sinar kuning itu bergulung dengan cepat, lalu menghantam punggung Garon Safa. Laki-laki yang diamuk hawa nafsu birahi itu terkejut, lalu mencelat ke belakang. Bangsat! Oh, sinar kuning itu mencelat ke ujung kaki Cempaka. Oh, dia berbentuk seperti bola. Apakah ada makhluk gaib di dalam tubuh perempuan itu? Oh, manusia cabul, kau datang jauh-jauh dari Tibet hanya untuk berbuat mesum di tanah Jawa ini. Jangan mimpi kau. Bangsat, siapa kau? Sinar jelek, kau makhluk dari mana? Kenapa kau mengganggu kesenangan kami? Ayo, pergi kau dari sini, ayo! Aku tidak akan mengganggu kesenanganmu kalau yang kau ganggu bukan Cempaka. Dia cucuku. Dia junjungan rakyat tanah Pasundan. Dia perempuan terhormat. Dia dikasihi para dewa. Bangsat, siapapun adanya dirimu, kau akan kuhancurkan. Mana bisa kau menghancurkan diriku? Tapi kaulah yang hancur. Cempaka, pusatkan pikiranmu, satukan kekuatan batinmu. Aku akan masuk kembali ke dalam tubuhmu. Buka pintu jiwamu. Tunggulah sebentar lagi, manusia terkutuk. Kau akan melawanku dalam bentuk kasar. Kau tidak akan kubiarkan masuk ke dalam tubuh Cempaka. Kau akan kuusir jauh-jauh. Kau akan menggunakan kekuatan gaib. Jangan mimpi kau, manusia jelek. Kekuatan gaibmu tak akan bisa menundukkan Dewi Pohaci, kekasih Dewa Wisnu. Garon Safa tersentak. Ilmu sihir yang akan dikeluarkannya ditariknya kembali. Lama ditatapnya bulatan kristal sinar kuning di dekat kaki Cempaka yang duduk bersemedi itu. Sinar itu begitu agung dan berseri. Laki-laki dari Tibet itu terpana. Pada saat itulah Cempaka merentangkan kedua tangannya. Dan bersamaan dengan itu, sinar agung tersebut melesat ke atas, lalu masuk ke dalam telapak tangan Cempaka yang terbuka. Celaka, dia masuk kembali ke dalam tubuh Cempaka. Aku harus menghajarnya dengan ilmu sihirku. Cempaka, tatap mataku. Kau lelah bukan? Kau butuh istirahat bukan? Kau lelah, Cempaka. Lelah dengkulmu. Kau akan dapat kutundukkan dengan ilmu silatku. Kau akan kuhancurkan. Kau akan kubunuh di dalam hutan ini. Iya. Lakukanlah kalau kau bisa, manusia terkutuk. Justru kaulah yang akan kuhancurkan di sini. Dan kau akan mati tanpa pakaian di sini. Kau akan mati telanjang. Biar setan-setan hutan ini yang memperkosa mayatmu. Iya. Menundukkannya secepatnya. Setelah itu, aku harus pergi dari tempat ini. Jangan berpikir bahwa kau bisa menundukkan diriku, manusia hitam. Keluarkanlah semua ilmu yang kau bawa. Hadapilah aku. Kalau bertahan seperti ini, aku akan kalah. Aku bisa binasa sendiri. Sebaiknya aku keluarkan ajian lima bayangku, biar dia tahu rasa. Dia mundur ke belakang. Berarti dia akan mengeluarkan ilmu kesaktiannya. Sebaiknya aku pun mengeluarkan ilmuku. Aku harus segera membunuhnya. Loncat ke belakang, lalu ia duduk sambil merangkapkan kedua tangannya di depan dada. Tak lama kemudian, tampak uap kuning keluar dari dalam kepalanya. Uap tipis itu semakin lama semakin banyak, kemudian menutupi seluruh tubuhnya. Sinar kuning keemasan itu begitu menyilaukan mata. Sementara itu dari tubuh Garon Safa pun tampak keluar uap hitam yang berbau amis. Satu keanehan terjadi. Tubuh Garon Safa berubah menjadi lima bentuk yang mirip dirinya. Lalu dengan cepat, kelima bayangan itu menyerang ke arah Cempaka. Pernah menghadapi Resi Amista yang menggunakan ajian lima bayang-bayang. Apakah dia ini memiliki hubungan ilmu dengan Resi Amista? Kau akan mati di sini, Cempaka. Kau tidak akan bisa keluar dari kurungan ilmu lima bayang-bayangku ini. Kau boleh sesumbar sesukamu. Kau boleh mengatakan aku tidak bisa keluar dari ilmu kentut murahan itu. Ilmu lima bayang-bayang hanya sebuah ilmu tukang sulap picisan. Sebentar lagi, kenyataan yang akan bicara. Ilmu lima bayang-bayangmu akan musnah dan hancur. Cempaka bergerak semakin cepat. Kedua tangannya yang terisi dengan ilmu kesaktian itu mencecar ke arah Garon Safa. Tiga bayangan Garon Safa yang terkena pukulan, namun dengan ajaib, bayangan itu hidup lagi dan kembali menghantam ke arah Cempaka. Kau tidak akan bisa merobohkanku, Cempaka. Sebaiknya kau tunduk dan menyerah saja kepadaku. Cempaka tidak menanggapi apa yang diucapkan oleh Garon Safa, tapi ia terus meresap dengan pukulan-pukulan maut. Hingga pada suatu ketika, Cempaka berhasil menghantam sebuah bayangan Garon Safa. Bayangan itu menjerit. Dengan terpentalnya tubuh Garon Safa, secara menakjubkan, seluruh bayangan Garon Safa yang lain memudar dan hilang seketika. Bayanganmu yang lain telah sirna, Garon Safa. Sekarang, terimalah kematianmu. Celaka. Dadaku sesak sekali. Mulutku berdarah. Aku harus pergi dari sini. Aku harus menyelamatkan diriku. Setan, pengecut. Jangan lari kau. Kau tidak akan kulepaskan begitu saja. Dengan cepat Cempaka berkelebat mengejar ke arah larinya Garon Safa. Namun ia kehilangan jejak. Garon Safa lenyap di dalam lebatnya pepohonan hutan. Cempaka berhenti sejenak. Oh setan, manusia terkutuk itu berhasil melarikan diri. Suatu saat kelak kalau bertemu, aku tidak akan memberi ampun padamu. Hampir saja aku menjadi korban kebiadabannya. Terima kasih Nyi Dewi Pohaci. Engkau telah menyelamatkan aku dari sebuah dosa yang amat besar dan terkutuk. Setelah mengusap wajahnya, Cempaka segera melesat meninggalkan hutan itu. Ia tidak tahu harus pergi kemana. Baginya yang penting adalah pergi meninggalkan Karang Sedana sejauh-jauhnya. Sementara itu, marilah kita lihat keadaan di Gua Karang. Hari itu saat senja turun dengan cahayanya yang indah di ufuk barat, tampak Prabu Purbaya duduk seorang diri di depan tendanya. Matanya yang cekung menerawang jauh. Pandangan itu begitu kosong. Sudah sepekan berlalu, namun tidak ada satupun kabar dari prajuritku tentang Dinda Cempaka. Bahkan orang-orang tongkat merah pun tidak ada yang datang membawa titik terang tentang di mana istriku berada. Oh, Dinda Cempaka. di manakah berada saat ini? Apakah kau benar marah dan murka kepadaku? Apakah tidak ada lagi kata maaf di dalam hatimu untukku? Padahal kau belum mendengar suaraku. Kenapa kau begitu picik? Kenapa pikiranmu bisa dikuasai oleh rasa cemburu yang begitu dalam? Oh, Dinda Cempaka, kembalilah. Maafkanlah aku. Maafkan aku yang tidak mengerti. Dengarlah, Dinda. Prabu Purbaya terus merenung. Batinnya bergolak dengan berbagai kemelut. Sejenak ia terbayang akan wajah Cempaka, lalu wajah putrinya, Jaga Paramudita. Oh, putriku Jaga Paramudita. Ramandamu tidak tahu bagaimana nasibmu saat ini di dalam gua karang. Apakah kau selamat atau tidak? Dan kau pun tidak tahu apa yang ini terjadi di luar gua karang, putriku. Aku amat menyayangimu. Aku mencintaimu, sayang. Tapi aku tidak punya daya untuk secepatnya membantumu. Ramandamu seorang manusia biasa yang tidak mempunyai kelebihan seperti Dewata Agung. Semoga kau tabah di dalam gua sana, sayang. Prabu Purbaya begitu lelah. Matanya yang merenung dengan perlahan terpejam. Ada air bening mengalir jatuh. Raja besar tanah Pasundan itu menangis. Batinnya yang tertindih beban dan derita begitu menyesakan. Angin senja yang sejuk mengusap wajahnya. Keadaan di sekitar tenda menjadi hening. Dinda Cempaka, kau datang. Kenapa kau? Tunggu, Dinda. Aku ingin bicara padamu. Kurasa tidak perlu lagi. Rasanya tidak ada lagi yang perlu dibicarakan, Kanda. Dinda! Jangan begitu, Dinda Cempaka. Dengarlah. Dengarkan aku, Dinda. Kenapa kau berubah sekali sekarang? Kenapa? Kenapa kau tidak bisa berpikir lagi secara jernih? Berpikirlah, Dinda. Untuk apa lagi aku berpikir? Aku sudah melihat sendiri buktinya. Kanda begitu mesra menggendong Asmarani di danau itu dalam keadaan tanpa berpakaian. Apakah dengan kenyataan seperti itu, Kanda harus menyuruh aku berpikir? Seharusnya Kandalah yang berpikir. Aku... Oh, maafkanlah aku, Dinda. Maafkan aku, Dinda Cempaka. Apakah kejadian itu cukup terhapus hanya dengan kata maaf? Tidak. Hatiku telah terlanjur sakit. Aku terlanjur kecewa. Terlanjur sudah kejadian itu menimpaku. Hati perempuan mana yang bisa tenang dan tabah menghadapi kenyataan seperti itu? Jawablah, Kanda Prabu. Rasa Kanda belum menjadi bisu untuk tetap diam dan tidak menjawab semuanya. Dinda, jangan kau serang aku seperti itu. Dengarlah, aku tidak seburuk dan sejahat yang kau tuduhkan. Aku saat itu menolong Asmarani dari serangan seekor ular. Dia sedang mandi di danau ketika ular itu menyerangnya. Apakah aku mesti diam dan berpangku tangan melihat semuanya? Percayalah padaku, Dinda. Hanya sebegitukah kejadiannya? Apakah itu bukan alasan yang sengaja Kanda buat agar aku percaya? Agar aku menutup mata dengan kejadian itu? Agar aku bungkam dan hanya melihat Kanda memeluk tubuh polos itu di dalam danau? Padahal banyak hal yang Kanda lakukan sebelumnya. Cempaka, kenapa kau begitu picik? Di mana akal sehatmu? Di mana Cempaka? Oh, maafkan aku, Dinda. Maafkan. Mungkin aku terlalu kasar padamu. Nah, sekarang tidak ada lagi hubungan antara kita. Semuanya telah berlalu. Jangan halangi langkah. Selamat tinggal. Tunggu! Tunggu, Dinda! Jangan pergi! Jangan pergi, Dinda! Tunggu! Oh, Dewata yang Maha Agung, ternyata aku bermimpi. Oh, Dinda Cempaka.